إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب 56 باب قول الله تعالى فرمان الله تعالى والله خلقكم وما تعملون dalam surat As-Saffat ayat 96. Para ulama berselisih mengenai huruf ma di ayat yang mulia ini. Ma apa? Dan huruf seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Dan ini sangat berfaedah dalam memahami ayat-ayat yang sebagiannya ada huruf ma yang ia merupakan dirasah lugawiyah yang sangat memberikan faedah. Siapa di antara antum yang telah mempelajari bahasa Arab huruf ma? Ma apa di sini? Ma mausulah. Huruf ma mausulah. Yang artinya tadi alladhi, yang. Berarti terjemahannya wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan wama ta'malun, yang kamu amalkan. Apa maksudnya? Di sini maksudnya apa? Wama ta'malun wa khalaqal ladzi ta'malunahu, dan Allah juga menciptakan yang kamu amalkan, yang kamu perbuat. Apa maksudnya? Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun. Tadi ada yang menerjemahkan ma masdariyah. Artinya, dan menciptakan amal kamu. Kemudian tadi ada ma mausulatun, yang artinya yang. Maknanya, wa khalaqal ladzi ta'malunahu. Apa artinya itu? Wa khalaqal ladzi ta'malunahu. Kalau yang pertama tujuannya apa? Ma masdariyah. Dan Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Wa amalakum. Perhatikan. Kalau ma masdariyah, wallahu khalaqakum wa amalakum. Kalau ma mausula, wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'malunahu. Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Jadi antum katakan ini ma masdariyah. Ma masdariyah yani amalakum. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Ikhwan yang sana menjawab, ma maknanya alladhi mausula yani. Kalau mausula, wallahu khalaqakum wa khalaqa wa khalaqa alladhi ta'malunahu. Kan harus ada alladhi. Yang antum apa terjemahannya? Yang antum apa terjemahannya? Apa maksudnya? Paham tidak? Wallahu khalaqakum mimma masdariyah wa amalakum. Dan Allah yang menciptakan kamu dan amal kamu. Maknanya apa? Ibadah itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti antum tidak paham maksud dari ma masdariyah dan mausulah. Yani kalau amalakum, peribadatan itu diciptakan oleh Allah, kan wa amalakum, dan amal kamu, ibadah kamu yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jika ma mausulah dan Allah menciptakan yang kamu amalkan, maknanya berhala yang kamu sembah itu ciptaan Allah. Wa khalaqal ladzi ta'malunahu. Dan Allah menciptakan yang kamu mengamalkannya. Yang kamu jadikan peribadatan itu Allah yang menciptakan. Beda tidak dua terjemahan itu? Beda. Berhala yang kamu sembah itu makhluk Allah juga. Kamu makhluk Allah, berhala itu makhluk Allah. Yang menciptakan keduanya Allah. Berarti mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat ma mausulah. Karena maksudnya, tujuannya untuk menghinakan orang-orang yang menyembah berhala. yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Padahal berhala itu makhluk. Makhluk, makhluk Allah, ciptaan Allah. Batunya, kayunya, tanahnya, ciptaan siapa? Allah. Yang membentuk, yang melukis, yang mengukir menjadi berhala, siapa? Manusia itu. Kemudian manusia menyembahnya, padahal kedua-duanya makhluk. Alangkah hinanya kamu, mengapa kamu berpaling menyembah apa yang kamu pahat dengan tangan-tangan kamu? Ini kan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala menghikayatkan, menceritakan perkataan Ibrahim. Qala ata'buduna ma tanhitun? Berkata Ibrahim, patutkah kamu menyembah apa yang kamu pahat, apa yang kamu buat dengan tangan-tangan kamu, kamu sembah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal kamu ciptaan Allah, dan berhala yang kamu sembah itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kamu berpaling dari menyembah pencipta kepada menyembah yang diciptakan? Sebagian ulama ada yang mengatakan dua-duanya tepat, ma masdariyah dan ma mausulah. Tetapi yang lebih tepat dan sesuai dengan susunan ayat, ma-nya ma mausulah. Nanti ada lagi ma yang bisa masdar, yang bisa alladhi atau mausulah. Coba lihat terjemahan Quran, apa diterjemahkan. Terjemahan Al-Quran, naam, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam membawakan ayat yang lain dalam surat Al-Qamar. Yakni bab ini, di dalam bab ini Al-Imam ingin menjelaskan bahwa pertama, af'alul ibad makhluqatun, perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hamba sendiri mempunyai amal atau perbuatan. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu kami menciptakannya dengan ukuran, dengan takdir. Yang masuk dalam ciptaan Allah adalah af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Wa yuqalu lil musawwirin, dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan, diperintah kepada orang-orang yang melukis, yang memahat, pembuat patung, yang menggambar, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kamu telah ciptakan buat. Menunjukkan bahwa hamba mempunyai amal, perbuatan. Kan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtu. Ini potongan hadis yang nanti akan dibawakan oleh الإمام. Kemudian al-imam kembali membawakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah, tidak yang lain, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam 6 hari, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, itu nama-nama hari. Ahad artinya satu, Senin artinya dua, Selasa dua, tiga, empat, hari keempat, Khamis hari kelima, dan keenam hari berkumpul. Jumat, 6 hari. Bukan 6 masa, karena Rabbuna Jalla zikruhu mengatakan, berfirman, fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh. Kemudian dia istiwa, yakni berada di atas arsh, tentunya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Rabbul Alamin, yang tidak sama dan tidak serupa dengan istiwaannya makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yughshil lailan nahara. Allah menutup malam dengan siang, silih berganti, dan itu terjadi amat sangat menakjubkan. Karena Allah berfirman, yatlubuhu hasisan, ia menuntutnya, mencarinya dengan cepat. Selesai siang datang malam, selesai malam datang siang, dan begitulah, tidak pernah terlambat walau sedetik. Yatlubuhu hasisa. Kalau itu terjadi secara kebetulan, tidak ada khalik, tidak ada pencipta, maka akan terjadi keterlambatan atau kecepatan dan tidak beraturan di alam semesta ini. Tapi alam semesta ini beraturan, sangat rapi dan mengikuti peraturan Rabbul Alamin. Yughshil laylan nahar. Dia menutup malam dengan siang, kemudian selesai siang datang malam, tidak pernah terlambat karena perjalanannya. Yatlubuhu hasisa. Hasisa yakni dengan sangat cepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Dan matahari dan bulan dan bintang-bintang, menunjukkan bahwa matahari hanya satu, bulan hanya satu, dan bintang-bintang itu banyak sekali. Musakharat, dari kalimat sakhara, yusakhiru taskhiran, yakni dikendalikan, dipekerjakan, ditundukkan. Oleh siapa? Bi amrihi, dengan perintah Allah. Yakni berjalan sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti semuanya ini, 3 macam ini, matahari, bulan, dan bintang-bintang, berjalan di alam raya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini asyahid di sini, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah kepunyaan Allah al-khalqu, penciptaan, wal amru dan perintah. Rabbuna membedakan antara perintahnya yaitu kalamnya dan ciptaannya. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, tentu Allah tidak akan membedakan antara al-khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkat Allah Rabbnya sekalian alam. Kemudian al-Imam membawakan al-athar dari Sufyan bin Uyainah. قال ابن عيينة بركاته ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. الله telah menjelaskan الخلق من الأمر, makhluk itu dari perintah Allah, kalam Allah, berdasarkan firman Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Berkata al-hafidh, wa hadhal athar, athar ini mu'allaq tadi, wasadahu ibnu abi hatim fi kitab raddi ala al-jahmiyah, dimausulkan, disambung sanadnya, karena al-imam al-bukhari tidak bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Bukhari bertemu dengan tilmidnya atau sebagian muridnya seperti Al-Humaydi atau Abdullah bin Zubair. Dimausulkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim di kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kaum Jahmiyah, min tariq, dari jalan Bashar bin Musa. Qala kunna 'inda Sufyan ibn Uyayna faqala, kata Bashar bin Musa, kami pernah berada bersama Sufyan bin Uyayna, lalu dia berkata, membawakan firman Allah, ala lahul khalqu wal amr, yakni kepunyaan Allah al-khalqu wal-amr. Fal-khalqu huwa al-makhluqat. Yang dimaksud dari al-khalqu adalah makhluqat, makhluk-makhluk. Wal-amru huwa al-kalam. Sedangkan al-amru adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga dari jalan Hammad bin Nu'aym, yang ia mendengar Sufyan bin Uyainah pernah ditanya, anil Qur'an amakhluk, anil Qur'an amakhlukun huwa, Qur'an itu makhluk atau bukan? Faqala, maka Sufyan menjawab, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah kepujaan Allah al-khalqu, penciptaan dan perintah, yakni kalam. Ala tara, tidakkah engkau melihat, yakni di ayat tadi, kaifa farraqa bainal khalqi wal amr, bagaimana Allah telah membedakan antara al-khalqu wal amr. Wal amru, fal amru kalamuhu, fal amru, amr itu perintah, itu adalah kalamnya, perintah Allah, kalamnya, firman Allah. Falau kana kalamuhu makhluqan lam yufarriq. Kalau sekiranya firman Allah itu, perkataan Allah itu makhluk, niscaya Allah tidak akan membedakan antara al-khalqu wal amr. Jawaban yang penuh dengan hujjah berdasarkan nas yang tegas sekali, ala lahul khalqu wal amr. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wasamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman amalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan al-iman itu amal. Dan amal itu bagian dari iman. Iman itu amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzar wa Abu Hurairah. Dikutiplah hadis Abu Dzar yang telah dibawakan di kitab sahih beliau ini, dan juga hadis Abu Hurairah, kedua-duanya telah dimausulkan di kitab sahih, bahwa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang lebih utama? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah, iman kepada Allah, dan jihad, yakni berperang di jalannya. Imanun billah, berarti iman itu amal. Wa qala, dan dibawakan lagi firman Allah. Wa begitulah Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat, kemudian hadis, kemudian al-athar, ayat lagi, hadis lagi, athar lagi, gitu. Dan itulah hujjah, dalil. Firman Allah, ya'ni jaza'an bima kanu ya'malun. Ini huruf ma lagi. Nama di sini bisa kedua-duanya, ma masdariyah atau ma masdar dan ma mausulah. Sebagai balasan apa yang kamu amalkan, yakni bagi balasan amal kamu atau apa-apa yang kamu balas, apa-apa yang kamu amalkan. Ada huruf ba. Ba itu menunjukkan ba sababiyah. Ba sababiyah. Sebagai balasan disebabkan amal kamu, atau disebabkan apa-apa yang kamu amalkan. Berarti masuk surganya seseorang dengan sebab amal. Karena Rabbuna jalla dzikruhu mengatakan dengan tegas, bima jaza'an bima kanu ya'malu. Ada huruf ba sababiyah, bahwa amal itu menjadi sebab seseorang masuk surga. Lalu bagaimana dengan hadis la yadkhula ahadukumul jannah, seseorang tidak akan masuk surga, tidak akan, salah seorang kamu tidak akan masuk surga dengan amalnya, kan begitu? Hadis Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud amal di situ adalah kalau sebagai pengganti bagi jannah, iwab, saman, harga. Tidak bisa seseorang membeli surga dengan amalnya, tidak bisa. Berarti amal di situ yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau sebagai pengganti atau harga atau uang untuk membeli surga, tidak akan bisa, karena surga itu diberikan Allah dengan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan hamba menjalani asbab, sebab-sebab syar'iyah. Itulah surga diperoleh seseorang dengan sebab amalnya, bukan dengan harga. Amal itu dijadikan sebagai harga untuk membeli surga, itu dia tidak akan pernah bisa. Beda tidak? Beda. Beda. Ya. Karena itu Rabbuna katakan jaza'an bima kanu ya'malu. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم, berkata utusan Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murna ini nanti akan dimausulkan di hadis nomor 7556. Berkata utusan Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murna, perintahkanlah kami bijumalin minal amr, sejumlah dari perintah, in amilna biha dakhalna al jannah, jika kami mengamalkannya niscaya kami akan masuk surga. Lagi-lagi amal sebagai sebab. Fa'amarahum, lalu Nabi SAW memerintahkan mereka bil iman, untuk beriman, wasyahadah dan bersaksi, wa iqamis salati wa ita'iz zakati, faja'ala dhalika kullahu amalan, maka semuanya itu dijadikan oleh Nabi sebagai amal, yaitu iman, bersahadat, bersyahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan lain-lain. Semuanya itu faja'ala dzalika kullahu amalan. Kemudian al-Imam membawakan sebanyak berapa? 5 buah hadis, 5 buah hadis. Hadis nomor 7555 sampai 7559. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qal man lifal imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadathana Abdullah ibn Abdul Wahab, hadathana Abdul Wahab, hadathana Ayyub an Abi Kilabah wal Qasim at-Taymiyyi an Zahda min at-Tamimi apa? Situ ha? Wal Qasim at-Tamimiyyi an Zahda min qala, كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود ويخاء, فكنا عند بن موسى الأشعري فقرب إليه الطعام في لحم دجاج, وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي, فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله, فقال حلما فلأحدثك عن ذاك, إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله, قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم, فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسال عنا فقال أين النفر العشريون, فأمرنا بخمس ذود جر الذراء, ثم انطلقنا كلنا ما صنعنا, حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وما عنده ما يحملنا, ثم حملنا, تقفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح عبدا, فرجعنا إليه فكون له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم, وإني والله لا أحلف والله لا أحلف على يمين فعرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. الشاهد لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. Itu syahidnya. Terus hadis nomor 7556. Hadatsana Amr ibn Ali, hadatsana Mu'asim, hadatsana Qurrat ibn Khalid, hadatsana Abu Jamrah, hadatsana Abu Jamrah at-Tabai, qultu li ibn Abbas faqala qadima wafdu Abd al-Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu إنا بيننا وبينك المشركين من مضر, وإنا لا نسل إليك إلا في أشهر حرم, فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفة والحنتمة. الشاهد تالي وفد عبد القيس mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, famurna bijumalin min al-amri in amilna bihi dakhalna al-jannah wa nad'u ilaiha man wara'ana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Amurukum bil iman billahi, berarti al-iman masuk dalam amal. Terus 7557. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الشاهد: أحيوا ما خلقتم. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ashaba hadhihi suwar, sesungguhnya pembuat lukisan ini, pembuat patung ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, nanti akan disiksa pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, dan akan dikatakan, diperintahkan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kau telah ciptakan itu. Sanggup tidak? Tentu tidak mungkin, mustahil. Tapi asyahid ma khalaqtum, berarti hamba mempunyai amal. Terus 7558. Hadatsana Abu Nu'man hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ashhaba hadhihi as-suwari yu'adzabuna yawm al-qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Iya, sama dengan sebelumnya. Terus. Hadatsana Muhammad bin Ala, hadatsana Ibnu Fudail an Umarah an Abi Zur'ah, sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah 'azza wa jall, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi fa khalqi fayakhluqu dharratan atau liyakhluqu habatan atau sya'iratan. Iya, ini lebih dihinakan lagi. Dan hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar serta hadis Abu Hurairah sama. Hanya pada hadis Abu Hurairah disandarkan kepada Allah, qala Allahu 'azza wa jalla, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan, seperti semut kecil. Ini hewan. Aw liyakhluqu habatan aw sya'iratan, biji. Ini penghinaan yang besar sekali kepada orang-orang yang menandingi, bermaksud menciptakan seperti ciptaanku. Asyahid bahwa manusia mempunyai amal. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk Sabtu yang akan datang, libur satu kali. Sabtu selanjutnya Masuk. Silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau bertanya tentang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang melukisan nanti akan diperintahkan dihidupkan. Sebagian ulama menyebutkannya foto bagian daripada itu, Ustaz. Apakah benar yang paling rajih dari pendapat itu, apakah benar atau tidak? Rajih. Lukisan dan pahatan yang terlarang adalah bagi makhluk yang bernyawa, yaitu lukisan manusia atau hewan, itu yang terlarang. Adapun lukisan yang selainnya, sungai, pegunungan, lautan, tidak terlarang kalau tidak dapat tidak untuk melukis. Karena itu, mana dalil yang menunjukkannya? Yang menunjukkannya tadi sabda Nabi, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kau ciptakan. Makhluk hidup, hewan dan manusia. Hujjah yang kedua, perkataan orang yang paling alim tentang permasalahan ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia membawakan hadis-hadis yang seperti ini, di situ ada pelukis, maka pelukis itu gemetar mendengarnya. Kata Ibnu Abbas, celaka engkau. Kalau tidak dapat tidak engkau melukis, maka lukislah sesuatu yang tidak bernyawa. Barangkali Ibnu Abbas mengambil dari hadis ini, ahyu ma khalaqtu. Nah, dari situ terbataslah bahwa lukisan yang terlarang, terlarang menggambar, melukis, membuat patung, pahatan, terbatas kepada manusia dan hewan. Hujjah lain lagi yang ketiga dari hadis, dan ini juga pelajaran kepada pembuat cerita anak, pembuat cerita anak. Suhail banyak koleksinya itu, ya. Ada gambarnya tapi mukanya ini nggak ada mata, nggak ada hidung, ya. Tutup begini. Sudahkah memadai? Saya jawab, tidak. Kepalanya harus hilang. Karena manusia itu umumnya di sini. Kalau ini hilang, maka tidak jadi orang, tapi jadi ranting, jadi batang pohon. Ya, ada gambar untuk sholat. Ini aja dihilangin, sholat dipapas. Gitu. Muka ada, tapi mata hilang, hidung hilang, mulut ya. Gitu ya. Kalau ada ya di sini dibawakan coba. Begitu. Ini tidak cukup. Kepalanya harus hilang. Ini dalam rangka kita membahas lukisan dan gambar mana yang terlarang. Saya jawab, gambar yang dilarang atau lukisan atau pahatan, patung, yakni manusia dan hewan. terbatas pada manusia dan hewan. Tentu kita memerlukan dalil. Dalil dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah. Jadi pokok dalil dari sudah saya bawakan hadis yang kita baca, ahyu ma khalaqtu, yang menunjukkan makhluk yang bernyawa, yang ditafsirkan makhluk yang bernyawa ini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dengan manusia dan hewan. Karena itu beliau membolehkan pelukis itu melukis selain manusia dan hewan. Kalau tidak dapat tidak, dan itu sudah menjadi pekerjaannya, maka lukislah selain manusia dan hewan. Hujjah yang ketiga, Malaikat Jibril alaihi salam pernah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang mengunjungi beliau, tetapi ditunggu tidak kunjung datang. Karena di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada patung berbentuk manusia. Setelah beliau keluar ada Malaikat Jibril, dan mereka tidak masuk di rumah yang ada patungnya. Maka Malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan agar kepala patung itu dipotong, dipatahkan, sehingga, nah ini kata Jibril alaihi salam, ia serupa dengan pohon, atau ia menjadi pohon. Kalau tidak ada kepala, hanya tinggal badan, tangan, dua kaki, jadilah dia batang-batang pohon. Sadaqa Jibril, benarlah apa yang dikatakan Jibril alaihi salam. Berarti memangkas kepala masing hadam, dihilangkan mata, dihilangkan hidung mulut, itu tidak cukup, menyelisihi hadis sahih ini. Saya telah mentakhrijnya lama sekali dan ada di kitab saya yang khusus membahas ini, dan di sebagian kitab yang lain. Dan saya telah memberitahukan kepada penulis, salah seorang penulis atau sebagian penulis cerita anak, agar tidak membuat gambar lukisan seperti itu berdasarkan hadis ini, hadis yang mulia. Kemudian bagaimana dengan foto, film, video, apakah dia masuk dalam gambar, dalam lukisan? Sebagian ulama mengatakan masuk. Sebagian ulama mengatakan tidak masuk. Karena foto dia bukan tidak masuk ke dalam gambar, tidak masuk ke dalam lukisan, tapi ia seumpama fotokopi kitab ini, kita fotokopi, sama. Kalau gambar dan lukisan tidak akan sama, dia mengcopy saja. Film itu, foto itu, dia mengcopy apa yang ada, dan itu bukan atau tidak termasuk ke dalam lukisan atau gambar. Ini pendapat yang rajih, lebih kuat, dinisbahkan dengan yang pertama. Barangkali itu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.